بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله sekarang kita masuk pada silsilah nasihat yang ketujuh dari risalah An-Nasihah al-Musalsalah فأقول سلسلة نصيحتي لطلابي سلسلة نصيحتك لبارا سانتريكو باكيان كتوجو أقول إياكم وتهيج الفتن hati-hati kalian dari menyalakan api fitnah-fitnah. Tahyij itu dimaknakan dengan mengobarkan api. Kalau terkait dengan fitan, itharatul fitan. Mengobarkan api fitnah. Menyalakan api fitnah. Hati-hati kalian dari ini. Min usulis salaf. Anna al-fitana tujtanabu la tujtalabu. Termasuk prinsip-prinsip salaf ialah bahwasanya fitnah-fitnah itu dijauhi, tidak didatangkan. Nah, fitnah itu barakallahu fikum yubta'atu anha, dijauhi, ditinggalkan, qabla wuku'iha, sebelum terjadinya fitnah. Wa inda wuku'iha, dan ketika terjadinya fitnah. Wa yubta'adu kadzalika an ahliha, juga dijauhi, ditinggalkan ahlul fitan itu. Huduran wa sama'a, dalam bentuk menghadiri majelisnya, jangan kamu hadiri majelis-majelisnya. Wa sama'an, atau mendengarkan fitnah-fitnahnya. Ini adalah prinsip salaf. Dasarnya ialah saya katakan setelah itu wafil hadis, inna sa'id laman junnibal fitan, sesungguhnya seseorang yang sa'id, yang bahagia, yang menggapai sa'adah ialah laman junnibal fitan, sungguh seseorang yang dijauhkan dari fitnah-fitnah. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah dalam sunannya, nomor hadis 4263, dihasankan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah dalam bukunya As-Sahih Al-Musnad Mimma Laysa Fi Sahihain, juz yang kedua halaman 226, nomor hadis 1157. Dari sahabat Al-Miqdad Ibn Al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu. Lafaz lengkapnya ialah inna sa'ida laman junnibal fitan, inna sa'ida laman junnibal fitan, inna sa'ida laman junnibal fitan. Wa laman ibtuliya fa sabara wa fawaha. Sesungguhnya seseorang yang bahagia adalah seseorang yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Tiga kali beliau mengulang-ulang kalimat ini. Ada dua kemungkinan kata para ulama. Yang pertama ialah litakid. Al-mubalaghah fi at-ta'kid. At-tikraru lil-mubalaghati fi at-ta'kid. Pengulangan kalimat tadi untuk bermubalaghah dalam menekankan berita ini. Sungguh orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Sungguh. Sungguh. Sungguh. Ihtimal yang kedua ialah ayyakuna tikrar fi i'tibari awwalil fitan wa akhiriha. Pengulangan itu ditinjau dari si awal fitnah dan akhir fitnah. Sehingga maknanya sungguh bahagia orang yang dijauhkan dari fitnah ketika awal fitnah. sungguh berbahagia orang yang dari fitnah ketika terjadi fitnah. Sungguh bahagia orang yang telah dijauhkan dari fitnah ketika akhir fitnah. Dari mulai awal, di tengah-tengah sampai akhir fitnah, dia dijauhkan dari fitnah tersebut. Demikian disebutkan dalam kitab Aunul Ma'bud Syarah Abi Dawud juz yang ke-11 halaman 268. Dua ihtimal. Rasul mengatakan setelah itu, walamani betulia fasabara fawaha. Dan sungguh orang yang diuji, diberi ujian dengan fitnah, lalu dia sabar, tabah, fawaha. Fawaha. Kata-kata fawahan ini juga ada dua ihtimal. Ada dua kemungkinan. Yang pertama maknanya adalah at-talahuf wat-tajassur wat-tahassur. Maknanya adalah menyesalkan, kata-kata penyesalan. Ya, menyesalkan tindakan tersebut. Sehingga maknanya adalah wahan liman basharal fitnata wasa'a fiha. Wahan, wah gitu. Perkara sangat disesalkan sekali. Yakni orang-orang yang berkecimpung dalam fitnah dan berjalan di tengah-tengah fitnah. Orang yang masuk dalam fitnah. Orang yang mau berupaya dalam perkara fitnah. Wahan. Sangat disesalkan sekali tindakan seperti itu. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua ialah al-i'jab. Ucapan takjub. Wal-istiqabah. Dan ucapan yang mengandung makna, anggapan baik, anggapan baik. Sehingga maknanya, fawaha ay ma'ahsana wa ma'adiyaba. Sabru man sabara alaiha. Alangkah indahnya, alangkah bagusnya ketabahan, kesabaran orang yang sabar di masa fitnah ketika fitnah. Orang yang tabah, yang tegar, yang kokoh di masa fitnah. Sangat menakjubkan, sangat indah, sangat bagus. Demikian disebutkan dalam Aunul Ma'bud, juz yang ke-11, halaman 269 tentang riwayat ini. Sehingga kata-kata ini ada dua makna. Makna pertama makna penyesalan perkara yang tercela, dan yang kedua takjub tindakan yang terpuji. Penyesalan atau menyesalkan sebuah tindakan ketika yang dimaukan ialah seseorang yang terjun dalam fitnah, masuk dalam fitnah, menggeluti fitnah tadi, berjalan padanya, sangat disesalkan sekali. Adapun makna yang terpuji adalah dengan menajat, sungguh sangat bagus, sungguh sangat indah, sungguh sangat payit. Kesabaran orang yang tabah, yang sabar di masa-masa fitnah. Nah, hadis ini sangat tegas menunjukkan kepada kita, barakallahu fikum, bahwasanya min asbabi sa'adah, termasuk sebab kebahagiaan, meliputi sa'adah di dunia, kebahagiaan di dunia, wa sa'adah fil akhirah, ialah tajannubul fitan, menjauh dari fitnah. Dan yang kedua, menunjukkan pujian bagi seseorang yang dijauhkan dari fitnah, diselamatkan dari fitnah. Jadi orang yang sa'id minas su'ada, orang yang berbahagia. Maka prinsip yang diambil dari hadis ini adalah, fitnah dijauhi, fitnah ditinggalkan, bukan didatangkan, bukan diadopsi, apalagi dinyalakan dan dikobarkan. Nah, juga ikhwan fillah azzakumullah, ada banyak hadis dari sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menggambarkan akan muncul rakam fitnah dan memerintahkan untuk menjauh daripadanya. Orang yang semakin jauh dari fitnah akan semakin baik. Seperti hadis Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Satakunu fitan." Kala akan ada fitnah-fitnah, al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Orang yang duduk di masa fitnah itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qa'imu fi khairu min al-mashi, orang yang berdiri pastinya lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal mashi fi khairu min as-sa'i, dan orang yang berjalan padanya lebih baik daripada orang yang berlari. Rasul mengatakan wa man tasyarrafa laha tastasyrifu, dan barang siapa yang menengok-nengok, yang melongok-longok, yang ingin-ingin tahu fitnah tadi, tastasyrifu, maka fitnah itu akan menghempaskan dia. Faman wajada fiha malja'an aw ma'adan faly'udz bih, dan barang siapa yang mendapati pada masa fitnah itu malja'an, tempat bersembunyi, aw ma'adan, tempat berlindung, faly'udz bih, hendaklah dia berlindung padanya. Juga disebutkan dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Satakunu fitnatun." Akan ada fitnah. An-na'imu fiha khairun minal yaqdhan, orang yang tidur pada masa fitnah lebih baik daripada yang terjaga yang bangun. Wal yaqdhanu fiha khairun minal qa'im, orang yang terjaga yang bangun padanya lebih baik daripada yang berdiri. Wal qa'im fiha khairun minas sa'i, yang berdiri padanya lebih baik daripada yang berjalan dan yang berlari. Faman wajada malja'an aw ma'adan falyasta'id, dan barang siapa yang mendapati tempat bersembunyi atau tempat perlindungan, hendaklah dia meminta perlindungan di situ. Juga disebutkan dalam hadis yang lain dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha satakunu fitan, sesungguhnya akan terjadi fitnah ala thumma takunu fitnatun, perhatikanlah, ketahuilah, kemudian akan terjadi sebuah fitnah. Al-qa'idu fiha khairun minal mashi fiha, orang yang duduk pada masa fitnah lebih baik daripada orang yang berjalan pada masa fitnah. Wal mashi fiha khairun minas sa'i ilaiha, dan orang yang berjalan di masa fitnah itu lebih baik daripada orang yang berlari menuju fitnah tadi. Ala fa idza nazalat aw waqa'at, ketahuilah apabila fitnah itu telah turun atau telah terjadi. Faman kana lahu ibilun falyalhaq biibilih, maka barang siapa yang memiliki unta, hendaklah dia bergabung dengan untanya. Uzlah, mengasingkan diri dengan untanya. Waman kana lahu ghanamun falyalhaq bighanamih, barang siapa yang memiliki kambing-kambing, silakan dia bergabung dengan kambingnya. Waman kanat lahu arbon falihaq bi arbih, dan barang siapa yang memiliki tanah, memiliki bumi, kebun, hendaklah dia bercampur dengan tanahnya. Jangan kesibukan masing-masing. Qala, faqala rajul, berkata sang rawi, lalu ada seorang laki-laki yang bertanya, ya Rasulullah, ara'aita man lam yakun lahu ibilun wala ghanamun wala ardun, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapatmu tentang seorang yang tidak memiliki unta atau kambing atau tanah? Qala, maka Rasul menyatakan, ya'midu ila sayfi, dia datangi pedangnya, fayaduku ala haddihi bihajar, lalu dia pukulkan bagian tajamnya dengan batu. Dia pukul, dia remukkan bagian tajam pedang itu dengan batu. Semalianju, ini sapaan najak. Kemudian dengan dia menyelamatkan diri, kalau dia mampu untuk menyelamatkan diri. Allahumma hal balaghtu, Allahumma hal balaghtu, Allahumma hal balaghtu, ya Allah, apakah telah menyampaikan? Ya Allah, apakah telah menyampaikan? Ya Allah, apakah telah aku menyampaikan? 3 kali belum yang mengatakan demikian. Dan masih banyak lagi yang lain. Riwayat wa hadis yang menjelaskan anjuran untuk semakin jauh dari fitnah meninggalkan fitnah, mengasihkan diri di masa-masa fitnah, mengerjakan perkara-perkara bermanfaat, bahkan dianjurkan ketika menemukan tempat perlindungan atau tempat persembunyian, hendaklah dia berlindung di situ dan minta perlindungan di situ. Ini semuanya menunjukkan barakallahu fikum, prinsip salaf, prinsip nabawi adalah al-fitanu tujtanab la tujtalab, fitnah itu ditinggalkan, dijauhi, bukan didatangkan dan dikoparkan. Kemudian saya bawakan beberapa asar dari kalangan salaf tentang masalah ini. Fa'akul wa zakar al-zahabi fi siyar. Al-Zahabi rahimahullah menyebutkan dalam Asyiar juz yang ketiga halaman 148, anna Muawiyah radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu berkata, iyyakum wal fitnah fala tahummu biha, hati-hati kalian dari sebuah fitnah, kalian jangan ihtimam, jangan memikirkan fitnah itu. Jangan memiliki ham, memiliki semangat yang menyala-nyala untuk fitnah itu. Fa innaha tufdil ma'isyah. Dikarenakan fitnah itu merusak kehidupan, merusak ma'isyah seseorang. Wa tukathiru ni'mah, memperkeruh kenikmatan. Wa tuhu si'asal, dan menyebabkan, mewariskan al-istiqfal, ay al-halak, kebinasaan. Dari si'fal adalah kebinasaan. Diambil dari ucapan istiqsalallahul kufar ay ahlakahum. Allah mengistiqsal orang kafir, yaitu membinasakan mereka. Asalnya dari ucapan engkau istiqsaltuhu idza qala'tahu bi usulih. Aku mengistiqsal dia ketika engkau cabut akar-akarnya. Demikian disebutkan Al-Fayumi dalam bukunya Al-Misbah Al-Munir pada kata Asola. Demikian yang disampaikan oleh sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mentahdir, memperingatkan kita semua dari yang namanya fitnah. Jangan kita perhatian dengan fitnah, jangan menghabiskan waktu dengan fitnah, jangan memberikan fokus kita pada fitnah. Jangan kau perhatikan, jangan kamu pedulikan fitnah itu. Fitnah itu merusak ma'isyah, memperkeruh ni'mah, dan bisa mengakibatkan kebinasaan. Aqul wa qala Hudzaifah radhiyallahu anhu, dan berkata Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, iyyakum wal fitan, hati-hati kalian dari fitnah-fitnah. La yaskhasu laha ahadun. Janganlah seseorang itu memicingkan matanya untuk fitnah. Membelalakkan matanya untuk fitnah. Sakhisa yaskhasu. Dari kata-kata sakhisa rajulu basarahu idha fataha aynaihi walayatrif. Seseorang itu sakhisa pandangannya ketika dia membuka kedua matanya, tidak berkedip. Membelalakkan kedua matanya, memicingkan mata tanpa berkedip. Memikirkan yang namanya fitnah tadi. Jangan, kata beliau. Wallahi ma sakhisa fiha ahadun illa nasafathu. Kama yansifu sayru damna. Atau dimna. Demi Allah, kata Hudzaifah, tidaklah ada seseorang pun yang memelototi, yang memicingkan mata, yang membelalakkan matanya pada fitnah-fitnah itu. Illa nasahathu, melainkan fitnah itu akan menghempaskannya. Nasafa diambil dari kata-kata nasafat jarihut turab, angin itu menasaf debu. Idza tala'athu wa faraqathu, ketika angin itu mencabut debu tadi dan mencerai mereka. Saya kata-kata lagi, wa nasaftul bina' idza qala'tuhu min aslih. Aku menasaf sebuah bangunan ketika aku congkel, aku cabut dari pondasi-pondasinya. dibahasakan terkait dengan fitnah. Fitnah akan menghempaskan, akan mencongkel dia dari akar-akarnya. Kama yansifu sayru dimna, sebagaimana as-sail, banjir yang begitu deras, menghempaskan ad-dimna. Ad-dimna itu maknanya adalah ma yatalabbadu minasirjin. Apa-apa yang telah membeku, sudah membeku dari sirjin. Sirjin adalah zabil, sampah. Sampah-sampah yang telah menumpuk, yang sudah mengeras itu, hancur berantakan, dihempaskan oleh air bah tadi. Jangan tapi demi Allah, tidaklah ada seseorang pun yang memicingkan matanya, yang membelalakkan matanya, yang melototkan matanya pada fitnah-fitnah itu. Melainkan fitnah itu akan menghempaskan dia sebagaimana air bah banjir yang dahsyat, menghempaskan semua sampah-sampah yang menggunung itu. Sampah-sampah yang telah membeku itu. Semuanya akan hancur. Jadi, adalah Abdurrazak dalam musonafnya. Pada juz yang ke-11, halaman 359, Babul Fitan. Al-Aram nomor hadis 20,740. Dan juga Al-Hakim dalam bukunya Al-Mustadrak. Juz yang ke-4, halaman 448. Al-Syeikh Al-Albani rahimahullah menjadikan akhari sebagai syahid, sebagai penguat. Dan belum mengatakan syahidun jayyid, penguat yang sangat bagus. Di Al-Irwa, Iwalu Khalil, juz yang ke-8, halaman 103, pada nomor hadis 2451. Nah, sehingga fitnah itu sangat membahayakan, maka fitnah ditinggalkan, dijauhi, bukan didatangkan atau dipicingi, dipelototi. Juga dari riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Nabi Syaibah dalam musannafnya, juz yang ke-7, halaman 452, pada nomor hadis 37,340, 37,345, 345. Dari Hudzaifah ibn al-Yaman, radhiyallahu anhu, apa belum mengatakan, menggambarkan tentang masalah fitnah, belum mengatakan, mal khamru sirfan. Mal khamru sirfan bi azhaba li'uqul rijal dan fitan. Tidaklah khamr, minuman keras yang murni itu lebih menghilangkan akal kaum laki-laki. Melebihi fitnah. Khamr, minuman keras yang murni, itu ketika diminum oleh seseorang akan membuat fly, membuat mabuk. Hilang akalnya, nggak sadarkan diri. Fitnah itu lebih dahsyat efeknya dibandingkan dengan khamr tadi. Dengan fitnah, akal-akal seseorang yang sebelumnya sehat, sebelumnya lurus, hilang akalnya, hilang kecerdasannya, melebihi akal yang hilang karena minuman keras yang sangat pekat. Ini semuanya barakallahu fikum adalah ahadith wa atharus salaf. Semuanya menggambarkan kepada kita tentang tajannubul fitan wajtinabuha. Menjauh dan menjauhi fitnah-fitnah yang ada. Sehingga al-fitan tujtanab la tujtalab. Fitnah itu ditinggalkan, dijauhi, bukan didatangkan apalagi dikobarkan dan dinyalakan. Maka barakallahu fikum ketika muncul sebuah fitnah. Apalagi di awal kemunculannya pasti akan ada kesamaran padanya. Maka sikap seorang talibul ilmi adalah as-sukut. Diam terlebih dahulu. Wa adamul khawdi fiha. Tidak boleh berkecimpung dalam fitnah tadi. Bukan bidangnya. Bukan ramahnya. Yang dianjurkan untuk dia adalah tajannubul fitan wajtinabuha, tinggalkan fitnah itu, jauhi fitnah itu. Sibukkan dengan ibadah kepada Allah, sibukkan dengan ma'isyah kamu yang halal, sibukkan dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Jangan sekali-kali merasa pinter, Jangan sekali-kali merasa aman dari sebuah fitnah, kemudian dia memicingkan matanya, membelalakkan matanya, melototkan matanya, memperhatikan fitnah tadi, berkecimpung di dalamnya, terjun di dalamnya, masuk ke dalamnya. Hati-hati, ini semuanya menyalahi hadis, menyalahi atharus salaf. Itu pertanda sebuah penyimpangan, na'udzubillah. Cukuplah hadisnya Rasul dan atharus salaf sebagai pengingat kita semua, sebagai ibrah kita semuanya. Seseorang yang masuk dalam fitnah akan dihempaskan dari fitnah tadi. Seseorang yang memelototinya akan dihempaskan dari fitnah tadi. Dan fitnah mengandung dampak yang sangat negatif. Bisa memperkeruh ukhuwah, memperkeruh kenikmatan, merusakkan kehidupan, merusakkan maisha dan yang lain-lainnya. Kerusakan dunia, kerusakan agama, na'udzubillah. Diam terlebih dahulu, jangan berkecimpung padanya, camkan baik-baik ini riwayat ini asar, kemudian serahkan kepada ahlinya, kepada para ulama'una, kepada masyaikhuna, kepada du'at, ahli sunnah al-mutamakinun fil ilmi, yang ahli dalam bidang ini, yang merupakan pihak berkompeten dalam bidangnya, dia akan mereka yang mengkajinya, mereka yang membahasnya, mereka menelitinya, ketika semuanya jelas, mereka berikan keterangan dan penjabaran dan atau penjelasan, kita menukil dari mereka tadi. Ini adalah kunci keselamatan. Makanya saya katakan sebagai judul, iyyakum wa tahyijal fitan, hati-hati kamu dari menyalakan, mengobarkan api fitnah. Madharatnya akan menimpa kamu sendiri, mara bahayanya akan menimpa kamu sendiri, kamu sendiri akan dihempaskan dari fitnah tadi. Sebelum orang lain yang mendapatkan mafasidnya, kerusakan-kerusakannya. Wallahul musta'an. Saya insyaAllah akan disebutkan setelah itu, orang-orang yang menyalahkan hati fitnah, itu ketika diteliti dari fikih atau ketika diteliti, ada dua. Mereka akan disebutkan insyaAllah, sekaligus tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mereka untuk kita waspadai bersama. Ini semuanya penting untuk diungkap dan diangkat untuk kita waspadai barakallahu fikum, dan insyaallah akan diteruskan pada pertemuan yang berikutnya, pada majlis yang berikutnya insyaallah taala. Khulasanya majlis kita sekarang ini adalah menjelaskan tentang prinsip salaf, inna sa'ida la man junibal fitan, atau dengan bahasa al-fitan tujtanab la tujtalab, fitnah ditinggalkan, dijauhi, bukan didatangkan dan dinyalakan. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan perlindungan kepada kita semua dari semua fitnah. Dan semoga Allah Azza wa Jal melindungi kita semua dari semua fitnah yang ada, memberikan taufiknya, hidayah kepada kita semua, sehingga senantiasa di atas al-haq, bersama dengan ahlul haq, sampai berjumpa dengan Allah Azza wa Jal nanti, dengan mendapatkan husnul khitam. Amin ya Rabbil Alamin. Sementara cukup, nakfi lahuna subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.